Mitra bisnis mantan Menteri Sosial Bachtiar Khamsah terdakwa kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar 36 miliar rupiah, hanya dituntut 3 tahun penjara dan divonis lebih ringan, yaitu 1 tahun 8 bulan. Menanggapi vonis tersebut, peneliti ICW menilai ada kecenderungan yang mengkhawatirkan kalau vonis untuk koruptor semakin ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Belum lagi nanti terpidana dapat menikmati remisi dan pembebasan bersyarat. Hal ini membuat pengadilan tipikor bukan lagi menjadi sebuah lembaga yang menakutkan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsan, apa komentar Anda? Saya tidak melihat para pemimpin itu mendengar dengan baik. Mereka lagi-lagi beralasan pada prosedur hukum. Mereka lagi-lagi beralasan pada legalitas formal. Padahal legalitas formal menjadi tidak punya makna apa-apa ketika dia terlepas dari yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Para pemimpin yang saya bilang biarkan proses hukum berjalan dan pengadilan membuktikan, itu sama dengan mengabaikan yuridis filosofis, yakni rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan mengabaikan yuridis sosiologis, yakni keinginan masyarakat menegakkan rasa keadilannya. Jika itu diabaikan, tunggulah saatnya kehancuran, karena memang kehancuran itu sudah terjadi di beberapa titik. Masyarakat sepertinya masih optimis untuk mendukung pemberantasan korupsi. Ini bukti bahwa modal sosial masih tersisa. Salah satu modal sosial yang tersisa itu adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah values. Dia masih hidup dan masyarakat masih punya komitmen untuk menghidupkan values atau nilai-nilai itu. Nah, ketika modal sosial itu, yakni komitmen menegakkan nilai-nilai itu tidak didengar oleh para pemimpin, tunggulah saatnya yang saya sebut sebagai ledakan sosial akan terjadi. Menurut Anda, apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Kita berpikir terlalu jangka pendek. Kita hanya berpikir dalam bahasa politik orde baru, kita hanya berpikir perut. Dan imaterial perut adalah harta yang seolah-olah memberikan keagungan dan kehormatan pada kita. Maka jadilah seluruh lapisan masyarakat mengejar tahta, dan pada saat yang sama ketika memperoleh tahta, mereka memburu harta. Jadilah korupsi. Demikian Ihsanuddin Nursi, saya Dinda Natasha.